Bismillah Ustaz, bolehkah kita join dengan GoFood sebagai penjual? Syukran. Nah, para asatidz kita, guru-guru kita di Indonesia berbeda pandangan tentang masalah GoFood ini. Saya pribadi cenderung kepada pendapat yang membolehkan. Nah, sebagian beralasan karena adanya apa, dua harga dan sebagainya. Maka sebenarnya ini sudah jelas pada aplikasi itu. Harga yang ditetapkan oleh GoFood sudah jelas harganya, sehingga pembeli bukan membayar sesuatu yang lebih yang dia tidak ketahui, tapi sesuatu yang lebih yang memang dia ketahui. Wallahu a'lam.